Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'gfirah, wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah, wa man yudlilhu fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah kaum muslimin hadirin barakallahu fikum, alhamdulillah pada kesempatan malam ini di penghujung di bulan Dzulhijjah, Allah Ta'ala masih memberikan umur, masih memberikan kesempatan untuk beramal soleh. Beramal soleh setelah kita menjalankan amal soleh, setelah kita menunaikan ibadah yang besar, maka kita lanjutkan dengan thalabul ilmi sebagai amalan yang afdol, yang sangat utama. Dan ini merupakan kenikmatan besar di masa-masa masih adanya wabah yang melanda di belahan dunia ini, di negara-negara yang ada ini. Walhamdulillah semakin hari Allah Ta'ala semakin memberikan kemudahan kepada kaum muslimin di wilayah kita. Maka tentunya ini nikmat yang besar yang wajib untuk disyukuri, dijaga, dan untuk semakin kita taqarrub ila Allah dengan suatu kenikmatan. Karena kenikmatan adalah suatu yang bisa mendekatkan diri-diri hamba kepada Rabb-nya. Kalau sebuah kenikmatan tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah, maka itu merupakan bala'. Sebagaimana kata salaf, kullu ni'matin la tuqarribuka ilallah fahiya baliyah. Segala kenikmatan yang tidak bisa mendekatkan dirimu kepada Allah, fahiya baliyah, berarti itu bala, itu sebuah petaka. Taib. Pada kesempatan malam ini Asy-Syaikh Utsaimin masih menjelaskan dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin, yakni penjelasan tentang dua jenis ayat yang Allah turunkan kepada nabinya. Ada ayat yang bentuknya khusus untuk beliau. Ada juga ayat yang itu bersifat khusus kepada beliau dan juga untuk umatnya. Dan Syekh ingin menerangkan di sini contoh, ada ayat yang sifatnya untuk beliau dan juga perintah ini berlaku untuk umatnya. Firman Allah Ta'ala, fasda' bima tu'mar wa'a'rid anil musyrikin. Surat Al-Hijr ayat 94. Taib. Kita lanjutkan penjelasan ayat ini, yakni pada kalimat wa'a'rid anil musyrikin. Apa makna ayat ini? Walhasil, pada ucapan Syekh Utsaimin, walhasil anna qawlahu wa'arid anil musyrikin yasmulu amrain, bahwa kesimpulannya firman Allah Ta'ala wa'arid dan berpalinglah dirimu Muhammad dari orang-orang musyrikin. Kalimat wa'arid ini terkandung dua perkara. Yang pertama, a'rid anil musyrikin la tahtammu bihalihim idza lam yu'minu wa la tahzan alaihim. Kandungan yang pertama maknanya, berpalinglah engkau Muhammad dari orang-orang musyrikin dan jangan pedulikan keadaan mereka. Apabila mereka tidak mau beriman, dan jangan membuat sedih berputus asa atas mereka kalau mereka menentang tidak mau beriman. Karena tugas beliau hanyalah menyampaikan. Ini perintah untuk beliau termasuk kita. Kita pun demikian. Kita hanya melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Mereka mau mengimani, tidak mengimani, jangan membuat berputus asa, bersedih. Terus berjalan dan berpaling dengan itu semua. Yang kedua, wa'arid alil musyrikin fi ma yahsulu laka min adza. Yang kedua, berpalinglah engkau Muhammad dari orang-orang musyrikin fima yahsululaka minal adza, dengan perkara yang engkau mendapatkan dari mereka berupa apa? Gangguan. Iya. Jangan menjadikan engkau berhenti dari amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan pedulikan segala rintangan dan tantangan, gangguan, terus lakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Perintah ini juga berlaku untuk beliau dan umatnya. Sehingga kalau kita melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, ada gangguan sedikit, ada rintangan sedikit, terus berjalan dan berpaling dari gangguan itu. Kenapa demikian? Fa innahu saufa taqulul aqibah lak, karena kelak akibat kemenangan untukmu dan kemenangan bagi orang yang sabar dari gangguan. Tayyib. Wa huwal waqi', wa hadza huwal waqi', dan inilah kenyataannya sebagaimana yang sudah lewat kisahnya. 13 tahun berdakwah, menerangkan tauhid, menjelaskan syirik, menerangkan wahyu, sabar dengan segala gangguannya. Nah, sehingga pengikut-pengikut beliau pun ikut mendapatkan gangguan. Ada yang dibunuh, ada yang dibakar hidup-hidup, gangguan. Tetapi dakwah terus berjalan. Demikian pula barakallahu fik, berlanjut di Madinah. Allah izinkan untuk angkat senjata, berperang melawan musuh-musuh yang ingin menghentikan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, sehingga Allah Ta'ala mensifati orang-orang mukminin muttaqin as-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra' wa hinal ba's. Ulaika ladina sadaku wa ulaika humul muttaqun. Orang yang jujur, orang yang bertakwa adalah as-sabirin fil ba'sa wad-dharra. Orang-orang yang mereka sabar ketika dalam kondisi fakir, sakit. Wad-dharra dalam keadaan sakit. Wahin al-ba'as. Apa makna wahin al-ba'as? Wahin dan di saat berkecamuknya peperangan. Perang adalah mengadu nasib antara hidup dan mati. Luka-luka di badannya, gangguan seperti itu, mereka terus bersabar. Wahin al-ba'as. Begitulah orang yang mukminin, itulah orang yang shodiqin muttaqin. Barakallahu fikum. Walaupun akhirnya para syuhada gugur di medan jihad, mereka tetap bersabar, itu kemenangan. Itu kemenangan. Karena kemenangan dakwah, barakallahu fik, bukan seperti kemenangan para perebut dunia dengan politik. Kalau mereka yang berebut dunia, menang berarti berkuasa menguasai dunia, dapat kenikmatan dunia. Adapun para penegak amar ma'ruf nahi mungkar, walaupun mereka gugur di medan laga, mereka orang yang menang. Walhamdulillah, mereka masuk surganya Allah Azza wa Jalla. Walaupun tidak sempat menikmati hasil perjuangannya, para syuhada yang mendahului kita. Barakallahu fikum. Lalu walihada qala, oleh karena itulah pada ayat berikutnya. Naam, walihada qala ba'dal ayati nafsiha, pada ayat itu sendiri, ayat yang ke-95. Inna kafainakal mustahzi'in alladzina yaj'alun ma'allahi ilahan akhar fasawfa ya'lamun. Inna kafainak, sesungguhnya kamilah Allah. Kafainak, yang memelihara dirimu Muhammad dari kejahatan-kejahatan orang yang mengolok-olok agama ini. Kafainak, kamilah Allah yang memelihara dirimu dari kejahatan-kejahatan al-mustahsi'in, orang-orang yang beristihza mengolok-olok agama ini. Alladzina yaj'alun ma'allahi ilahan akhar, orang-orang yang mereka menjadikan bersama Allah ilahan akhar, sesembahan yang lain. Fasaufa ya'lamun, kelak mereka akan mengetahui. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruk bima yaqulun. Lihat di sini, kalau ingatkan untuk kita, dan sungguh kami mengetahui. Annaka yadhiqu sadruk bima yaqulun, bahwa dirimu itu terasa sempit. Yadhiqu sadruk, dirimu terasa sempit. Bima yaqulun, dengan sebab apa yang mereka katakan, orang-orang yang musyrikin katakan. Ucapan yang membuat hati itu bikin sempit, dada terasa sempit. Kami tahu. Maka Allah ingatkan kondisi seorang yang amar ma'ruf nahi mungkar, yang mereka diolok-olok orang-orang musyrikin, mubtadi'in. Untuk apa? Fasabbih bihamdi rabbik. Wakum minas sajidin. Lihat di sini bagaimana Allah Ta'ala memberi solusi agar dada seorang itu tidak menjadi sempit. Fasabbih bihamdi rabbik. Maka bertasbihlah. Lihat di sini, bertasbih mensucikan Allah. Wakum minas sajidin, dan jadilah dirimu termasuk orang-orang yang sujud. Di sini ta'ammal kaifa amara Allah bitasbihihi. Coba Anda renungkan. Di dalam ayat ini bagaimana Allah Ta'ala memerintahkan bitasbihihi bihamdihi. Mensucikan, memuji Allah ba'da an qal. Yang sebelumnya Allah mengatakan walaqad na'lamu annaka yadiku sadruk bima yaqulun. Sungguh kami mengetahui bahwa dirimu wahai Muhammad terasa sempit dadamu dengan apa yang diucapkan orang-orang musyrikin. Mereka mengolok-olok Nabi. Orang yang sa'irun majnun, penyair yang gila, dituduh orang gila, dituduh tukang sihir, dituduh tukang bikin sa'ir-sa'ir, dan sekian tuduhan. Dituduh pemecah belah dia, bangsa Arab. Tuduhan-tuduhan seperti ini betul-betul membuat dada terasa sempit. Karena dakwah sebenarnya kemuliaan dan mengajak orang itu kepada jalan Allah. Bukan ingin mengambil harta mereka, bukan ingin merebut kekuasaan mereka, bukan. Yang dilakukan seorang dai mengajak ke jalan Allah saja. Tetapi yang didapat adalah ucapan-ucapan yang betul-betul membuat hati terasa sempit. Maka dihibur oleh Allah. Untuk apa di sini? Fasabbih bihamdi rabbik. Li'anal maqam huna, dikarenakan kondisi seperti ini di sini, yakni diolok-olok, ya. Yahtaju ila tanzihir rabb. Dibutuhkan adanya tanzih, mensucikan Allah Rabbul Alamin. Wahamdihi, dan memuji Allah Ta'ala. Iya. Tayyib. Wa min hadihi dha'iqah allati tusibun nabi alaihi salatu wassalam min Quraisy. Dari kondisi dha'iqah, kondisi yang membuat sempit hati beliau, yang dimenimpa alat itu sibu, yang menimpa pada diri Nabi alaihi salatu wassalam min Quraisy, dari bangsa Quraisy. Ya. Baik. Yani nasihhu an kulli ma la yaliku bih. Sucikan Allah dari segala perkara yang tidak layak untuk Allah Ta'ala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus melakukan dakwah, terus bertasbih, bertahmid, memuji Allah dan taqarrub kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian pula seorang mukmin dalam segala keadaannya selalu memuji Allah. Ketika mendapatkan kebaikan alhamdulillah, binikmatihi tatimmu shalihat. Itu orang mukmin. Demikian pula ketika orang mukmin mendapatkan kondisi yang tidak menyenangkan, alhamdulillah ala kulli hal. Dan betul-betul memuji Allah itu betul-betul akan menjadikan hati terasa luas dan hidup terasa tenang. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Perkara yang pelik, perkara yang susah, perkara yang berat, pekerjaan yang terasa berat akan menjadi ringan ketika diiringi dengan tasbih, tahmid. Lihatlah Fatimah radhiyallahu anha. Beliau memiliki dua putranya, Hasan dan Husain. Dan beliau mengurusi urusan rumah tangganya sendiri. Dari mulai mengadon tepung untuk dibikin roti, ngurusi anaknya. Betul-betul pekerjaan yang terasa berat. Sampai akhirnya meminta seorang budak atau pembantu. Dan Ali radhiyallahu anhu tidak mampu membeli budak atau membayar pembantu. Ketika keduanya sudah berada di atas kasurnya, hendak berbaring tidur di waktu malam, datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghibur keduanya. Ala makanikuma, tetaplah kamu berdua di atas kasur kamu berdua. Seorang bapak memperhatikan anaknya. Seorang bapak memperhatikan urusan rumah tangga anaknya. Muskilah yang ada di tengah keluarganya diperhatikan. Maukah saya tunjukkan sesuatu yang lebih baik dari apa yang engkau minta, wahai Fatimah? Ya. Bacalah subhanallah 33. Bacalah alhamdulillah 33. Bacalah Allahu Akbar 34. 100 genap. Itu lebih baik dari apa yang engkau minta, wahai Fatimah. Ketika hendak tidur sambil bertasbih, bertahmid, bertakbir. Perkara yang di siang hari terasa berat akan lenyap terasa ringan dibantu oleh Allah Azza wa Jalla. Apalagi urusan dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, yang kadang harus menyentuh perasaan orang. Sehingga yang tersinggung tadi kadang marah. Kadang dia mengucapkan kalimat yang tidak mengenakan. Betul-betul dengan bertasbih, bertahmid, bertakbir, mengagungkan Allah, apalagi diiringi takarrub, salat akan semakin terasa ringan dan akan ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral hadirin kaum muslimin barakallahu fikum. Selanjutnya, wa'lam anna ma ajrahu jalla wa ala fa huwa fi ghayatil hikmah. Ketahuilah bahwasanya apa yang telah Allah jalankan, ajrah azza wa jalla, fa huwa fi ghayatil hikmah, itu pada puncak dari hikmahnya Allah. Apa hikmahnya di balik beliau diperintahkan fasabbih bihamdi rabbik wa qum minas sajidin? Tentunya ada hikmah yang besar di balik itu semua. Fa innahu sara fi ghayatil hikmah wa fi ghayatir rahmah allati yuhmadu alaihi ma azza wa jalla, yaitu semuanya menjadi fi ghayatil hikmah, pada puncak dari hikmahnya Allah dan pada puncak dari kasih sayang Allah Ta'ala. Yaitu semua adalah perkara yang dipuji bagi Allah Azza wa Jalla, hikmah yang dan rahmah yang Allah miliki. Jadi ma'asyiral muslimin, demikian contoh ayat yang berlaku untuk beliau dan juga berlaku untuk umatnya. Sekarang kita masuk, saya akan mengulang kembali dalil yang sebelumnya. Ya. Saya akan kembali mengulang kembali dalil sebelumnya tentang kisahnya Bani Israel. Ya. Yang mereka kemarin disebutkan ada kaum yang melanggar perintah Allah Ta'ala. Sehingga kaum Bani Israel terbagi menjadi 3 kelompok. Diulang kembali. Dalam hal ini adalah masih dalil tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Suma qala fi akhir masaqahu minal ayat. Kemudian Allah Azza wa Jalla membawakan, saqo membawakan, membawakan apa yang ada di akhir ayat yang Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf 165. Falamma nasu ma dzukiru bih anjainal ladina yanhaun anisu wa akhadna alladhina zalamu bi'adabin ba'is bima kanu yafsukun. Jadi Syekh mengulang kembali dalil tentang amar ma'ruf nahi mungkar dari kisah Bani Israel. Falamma nasu, setelah mereka Bani Israel lupa dengan apa yang diingatkan oleh Allah. Ya. Ada kaum yang mereka lupa dengan perintah Allah. Anjainal ladzina yanhaun 'anissu. Lihat di sini. Maka kami selamatkan orang-orang yang yanhaun 'anissu, yang mereka mencegah dari kejelekan. Iya. Wa akhadnal ladzina zalamu, dan kami siksa orang-orang yang mereka berbuat kezaliman, bi'adabim ba'is, dengan adab siksa yang menghinakan, bimakanu yafsukun, dengan sebab apa yang mereka lakukan dari kefasikan. Kita ulang kembali, hadihi hiya kisah al-qaryah. Inilah kisah tentang penduduk kampung kaum Bani Israel, allati asyarna ilaiha qablu, yang kami telah isyaratkan sebelumnya. Wahia qaryatun alal bahri, yakni sebuah kampung yang ada di tepi laut, tinggal di pantai. Harramallahu alaihim ayyastadu as-samaka fi yaumis sabat. Mereka dilarang oleh Allah, diharamkan oleh Allah untuk yastadu, mencari ikan di hari Sabtu. Karena hari Sabtu hari yang mereka pilih untuk diagungkan dengan ibadah-ibadah kepada Allah. Kemudian wabtalahum azza wa jalla, lalu Allah uji dengan adanya apa? Ikan. Ya. Diuji dengan ikan. Fasara samak yauma sabti ya'ti bikasratin syurra'an ala sathil ma. Dikisahkan pada hari Sabtu, jadilah ikan pada hari Sabtu itu ya'ti, datang. Ya. Bikasratin, dengan jumlah yang sangat banyak. Sampai dikisahkan ikan itu kelihatan di permukaan, berjalan. Dari tengah-tengah laut tiba-tiba datang ikan bergelombang dan kelihatan di permukaan air, saking banyaknya. Tapi ini hanya hari Sabtu. Ala sathil ma, di permukaan air. Satah, yakni permukaan air. Wa fi ghairi yaumis sabti la yarawnaha. Dan pada selain hari Sabtu, mereka tidak melihat ikan-ikan itu. Iya. Karena ikan juga makhluknya Allah. Tayyib. Fatala alaihimul amad. Fatahayyalu bihilatin. Lam tanfa'hum syai'a. Setelah bertolak lama waktu, setelah berlangsung cukup panjang kejadian ini, tola alaihimul amad, setelah lama berlangsung kejadian ini, tahayyalu, mereka membuat hilah bagaimana ikan-ikan ini bisa mereka dapatkan, kok datangnya cuma hari Sabtu. Ya, dengan sebuah hilah yang tidak akan memberi manfaat sedikit pun atas mereka. Hilahnya apa? Ini namanya hilah. Sesuatu yang haram diakali seolah-olah tidak jadi haram. Sudah jelas haram mengambil ikan pada hari itu. Mereka akali apa? Fawada'u syubbakan fi yaumil jumu'ati. Mereka meletakkan syubbak, perangkap, jaring atau sejenisnya di laut pada hari Jumat. Gambarannya yang dilarangkan ngambil ikan, mencari ikan pada hari Sabtu. Ini kan masih sore hari Jumat, belum hari Sabtu. Ya, dipasang jaringnya. Fa idza jaa yaumus sabat, kalau datang hari Sabtu otomatis ikan akan masuk. Waqa'al hitan fi hadzal syubak, masuklah ikan-ikan itu ke dalam jaring itu, perangkap yang sudah disiapkan oleh mereka. Fa idza sara yaumul ahad akhadhu hadhil hitan. Kalau sudah hari Ahad, karena dilarangnya ngambilnya kan hari Sabtu, sekarang saya ngambilnya hari Ahad, maka inilah yang namanya hilah. Hilah dari orang-orang yang fasik. Orang-orang yang fasik berpikiran dengan sebuah kejelekan, itu merupakan balasan. Balasan orang-orang yang fasik akhirnya berbuat hilah. Maka berhati-hati dari sebuah kefasikan. Kefasikan akan menjadikan seorang semakin jauh dari petunjuk. Jangan sampai merasa aman. Karena Bani Israel yang mereka berbuat kefasikan tadi akhirnya berpikir membuat sebuah hilah. Sekelompok mereka bikin hilah. Dan itulah hakikatnya hilah Bani Israel, sekelompok dari mereka. Maka orang-orang yang membuat hilah di sini, fakanan nikalu minallah, adalah balasan, balasan rekayasa, ya, tipu daya nikal yang mereka lakukan dibalas oleh Allah Azza wa Jalla. Apa balasannya orang membuat hilah? Kunu qiradatan khasiin, jadilah kalian monyet-monyet yang hina. Mereka berubah jadi monyet yang berjalan di pasar. Bayangkan siapa yang tidak malu. Kita masih jadi orang yang ganteng, bukan rupanya kayak monyet. Ketika kita datang ke pasar dipanggil, hei si monyet, siapa yang tidak marah? Sebuah kehinaan kalau kita dipanggil itu. Lah ini bukan sekedar itu, betul-betul rupanya bentuknya monyet berjalan. Barakallahu fikum, itulah kehinaan di dunia. Kalau jadikan mereka orang-orang yang membuat hilah, dihinakan di dunia. Qala lahum qawlan qadariya. Di sini kunu adalah ucapan Allah yang bersifat qawlan qadariya, ucapan yang menjadikan mereka itu ditakdirkan menjadi monyet. Betul-betul kun fayakun, jadi monyet. Jadi kun fayakun itu adalah ucapan Allah Azza wa Jalla kepada sesuatu, dan sesuatu yang dikatakan kun fayakun akan jadi. Barakallahu fikum, betul-betul jadi monyet. Fa'asbahu qiradah, betul-betul mereka jadi monyet. Walau kana kunu hamiran lakanu hamira. Kalau Allah Ta'ala mengatakan jadilah keledai, niscaya mereka pun jadi keledai. Karena di sini ucapan qadariyah. Baik. Ketika Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim mengambil burung dan dipisah-pisahkan di beberapa bukit. Lalu Allah memerintahkan kepada Ibrahim untuk memanggil burung-burung tersebut. Ya'ti kasa'ya. Niscaya burung itu akan datang. Demikianlah sesungguhnya apa yang Allah jadikan kepada kaum yang mereka, Allah katakan kunu qiradatan khasiin. Li'annal qirada, qirad monyet, asbaha mayakun bil insan, binatang yang mirip, ya, asbaha mirip dengan bentuk manusia. Jadi mereka manusia tapi rupanya dibentuk seperti monyet, karena monyet mirip manusia, tapi manusia bukan dari monyet. Sebagaimana teorinya orang Yahudi, Mr. Darwin, ya, manusia itu berkembang dari berjalan bungkuk tidak sempurna, berkembang berasal dari monyet sehingga jadi makhluk yang sempurna. Ini adalah sesuatu yang jauh dari bimbingan ilmu. Baik, manusia makhluk yang paling sempurna, bukan dari monyet. Walaupun di sini Allah jadikan manusia yang hina ini seperti demikian, jadi monyet. Wa fi'luhum al-khabis asbaha bil halal li'annahu hilah. Perbuatan mereka al-khabis yang kotor, ya, itu membuat subuhat, membuat kerancuan bil halal dengan sesuatu yang halal. Coba antum renungkan. Dilarang mengambil ikan, berburu ikan pada hari Sabtu. Mereka bikin hilah. Ya. Nampaknya tidak mengambil ikan pada hari Sabtu, masangnya hari Jumat, Jumat sore. Diambilnya hari Ahad pagi. Bukankah dia tidak mengambil ikan pada hari Jumat? Itu namanya hilah. Dan ini seolah-olah asbaha bil halal, seolah-olah sesuatu yang halal jadinya. Itulah yang namanya hilah. Hilah mereka ketika riba itu haram. Riba itu memang haram, tapi ini bukan riba. Apa itu? Bunga. Jadi bukan riba, tapi bunga. Terkesan sesuatu yang bagus, seolah-olah itu bukan sesuatu yang jelek. Bunga. Siapa yang tidak suka dengan bunga? Sesuatu yang indah. Tapi hakikatnya itu ada sesuatu yang khabis, kotor. Jadi jangan tertipu, hilah mereka. Falladhi yarahum dhahiriyan yakul. Orang yang memandang secara zahir perbuatan mereka akan mengatakan, masadu yawma sabat bal wada'u subbak yawmal jum'ah wa akhaduha yawmal ahad. Mereka tidak mengambil ikan pada hari Sabtu, secara zahir betul. Mereka meletakkan jaring pada hari Jumat. Mereka mengambil ikan pada hari Ahad. Fasuratu dalik suratu halal. Lakinahu haram. Gambaran perbuatan tadi, gambarannya sesuatu yang halal. Tergambar sesuatu yang halal. Tetapi itu haram. Akibatnya orang yang bikin hilah, saratil uqubah munasabatun tamaman lil amal. Jadilah akibat balasan perbuatan itu sesuai, ya, sesuai dengan amalannya. Apa itu? Dibikin monyet. Monyet kan mirip kayak orang, ya. Perbuatannya mereka seolah-olah mirip barang halal tapi haram. Maka di sini barakallahu fikum muncul suatu kaidah. Muncul suatu kaidah. Apa itu? Wa fi hadza qa'idatun dzakarah Allah azza wa jalla fi kitabih. Annal jazaa' min jinsil 'amal. Bahwasanya Allah Ta'ala menyebutkan dalam kitabnya, balasan itu sesuai dengan jenis amalannya. Makanya di sini, fakullan akhadna bidanbi. Masing-masing kami siksa dengan sebab dosanya. Dosanya apa? Zina. Coba untuk melihat. Berzina itu berlezat-lezat seorang laki-laki dengan wanita yang tidak dengan cara nikah yang sah. Berlezat-lezat. Ya, sampai mencapai puncaknya. Maka ketika dia mendapatkan kenikmatan yang sesaat tadi, dibalas. Yang serupa. Apa itu? Badannya dicambuk. Cambuk kalau belum pernah menikah. Kalau sudah punya suami atau istri, dilempar pakai batu jasadnya. Kenikmatan yang dia rasakan sesaat tadi diganti dengan lemparan batu. Itulah seperti halnya perbuatan. Al-jaza min jinsil amal. Sehingga barakallahu fikum, kullu insan yu'khadu bimisli jarimatih. Masing-masing orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan kejahatannya. Faha'ula'i kilalahum kunu kiradatan khasi'in. Mereka-mereka itu dikatakan oleh Allah, jadilah monyet yang hina. Fa'asbahu kiradatan yata'awawna wal'iyadubillah fil aswaq. Mereka jadi monyet-monyet yang mereka berjalan ya di pasar-pasar wal'iyadubillah. Dihinakan oleh manusia. Karena menjadi orang-orang yang fasik. Ya, dirubah menjadi monyet karena orang-orang ini menjadi orang yang fasik. Cukup insya Allah, semoga yang kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat. Segala salah dan kurangnya mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.